Kawan-kawan, motong dulu. Sebetulnya saya sangat ingin untuk mengikuti sampai akhir. Pesawatnya jam 5. Ini mereka gak mau nunggu, Ustaz. Ya. Terima kasih, selamat menikmati semua sahabat-sahabat sekalian. Ini ada rekamannya, Facebook, dan sebagainya. Mudah-mudahan nambah berkah kepada siapapun yang menyimak. Dan jangan lupa kalau mendengar begini, doakan beliau. Ya. Karena beliau sudah jauh-jauh datang ke sini. Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih, dilanjutkan ya. Baik. Dan gak apa-apa, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya jadi gak sungkan jadinya kan. Tapi tadi nasi kan. Kenapa? Kita bahas sedikit-sedikit supaya nanti teman-teman paham apa yang harus kita lebih banyak makan, apa yang harus kita kurangi, seperti itu maksudnya. Ya. Tadi mungkin Abi bilang, kenapa Pak Ayam, yang tadi apa tadi? Gak makan nasi kan? Ayam makannya apa? Apa bekatul ya? Sekam itu kan? Nah itu kalau saya disodorin atau saya disajikan sekam atau mungkin sekam sama nasi putih gitu kan, saya akan pilih sekamnya karena lebih banyak serat dan gizinya di sekamnya. Paham ya? Jadi sekali-kali cobalah makan sama ayam. Dua. Kan gitu. Ya. Jadi banyak masalah dalam makanan-makanan kita zaman sekarang yang kita gak sadar. Ya. Kemudian tadi nasi goreng, pakai telur gak? Telur itu protein gak? Diapain? Digoreng kan, diceplok kan? Protein rusak dengan pemanasan. Jadi yang dimakan apa itu? Bingung kan yang makan apa? Kalori tok gitu kan? Miskin serat, miskin nutrisi, miskin enzim, miskin balam, miskin segala macam. Ujung-ujungnya apa? Gak apa-apa sih. Ujung-ujungnya apa? Tubuh minta istirahat. Semua yang menyebabkan keletihan badan kita, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, maka tubuh pasti akan minta istirahat. Makanya malam dijadikan Allah untuk istirahatnya badan. Ya, malam dijadikan Allah untuk istirahat badan. Maksudnya yang diistirahatkan apa sih? Hormonnya, enzimnya, sistemnya, semua diistirahatkan. Itu sebabnya dalam istilah bahasa Inggris, pagi-pagi itu, pagi-pagi itu kita sarapan. Sarapan dalam bahasa Inggris namanya apa? Breakfast. Fast yang di break. Betul? Ibarat kata buka puasa. Buka puasa, Rasulullah mengajarkan pakai apa? Nah, udah mulai kelihatan clue-nya kan? Kita disunahkan, Rasulullah mengajarkan pagi-pagi itu makan buah. Bukan, Quran pun mengatakan seperti itu. Jadi lebih baik pagi-pagi itu supaya badannya pun dalam fase pengeluaran. Pagi-pagi kita buang hajat, buang air besar, buang air kecil seperti itu. Maka pagi-pagi itu yang paling tepat bukan makan bubur ayam. Pak Wan, jadi pagi-pagi ngapain? Minum air putih sudah cukup sebenarnya. Anda makan sedikit buah-buahan ya, dikunyah dengan baik, atau makan kurma sudah cukup pagi-pagi. Dan pagi-pagi juga bukan waktu yang tepat untuk makan karena memang ghrelin atau hormon lapar itu paling rendah di pagi hari. Jadi kalau orang makannya pagi hari banyak sama kayak siang, pasti ngantuk. Ini ngangguk-ngangguk nih para pelaku-pelakunya. Ya. Jadi kira-kira pagi-pagi cocok makan apa? Kapan mau diubah? Besok. Allah saksinya ya. Kenapa Anda harus hidup sehat? Anda, kenapa kita harus, jadi gini. Saya sering sampaikan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan semuanya. Ya, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Ya, maka ada rukun Islam, kemudian ada sunnah-sunnah Nabi kita, salam wassalam. Kita lakukan itu semua dengan baik, ngikutin bagaimana polanya. Tapi nggak usah 100% lah, 20-30% udah lumayan bagus. Ya, contoh mungkin, saya sering sampaikan ini berulang, dan saya akan ulang kembali. Mengatasi berbagai macam masalah degeneratif atau penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang sekali. Ya, kalau kita ngikutin polanya Nabi, dan memang sains menjelaskan tentang itu. Nabi menjelaskan atau mencontohkan apa? Ada puasa. Puasa Senin Kamis 2x4, 8. Kemudian ada puasa ayam lubit 3x sebulan. Sudah 8 sama 3 udah 11. Plus ditambah lagi dengan pada tanggal 17-nya atau 19-nya, 21-nya kita berbekam. Itu sebuah metode pengobatan atau detoksifikasi yang luar biasa. Saya barusan dapat video seekor. Jadi gini. Dan manusia, supaya teman-teman paham ya. Kita memang tidak didesain sebenarnya secara bahasan gigi ya. Kita tidak didesain Allah untuk sering-sering makan daging sebenarnya. Apalagi tiap hari. Kenapa? Karena gigi kita sendiri jumlahnya kan 32. 4 gigi kita gigi taring, betul? Sisanya kan gigi seri sama geraham. Artinya apa? Artinya